Heboh, heboh, heboh. Suska, suska, suska, sus. Tofo, tofo, tofo, tofo. Gil, bugil, bugil, bugil. Model didakwa bikin rusak citra bangsa dan telah melanggar susila. Kalau itu alasannya mengapa para pelacur tidak diusut ke pengadilan, Pak? Padahal si foto model baru melanggar susila, sedang pelacur sudah tak bersusila. Wartawan gesit menyerang, menghantam di koran-koran, membuat heboh itu kasus. Ada wartawan yang oknum manfaatkan kesempatan untuk bisa mengeruk duit artis. Datangi si foto model berlaga hendak membela, padahal cuma butuh duit. Dompet artis lagi tipis, si oknum tak dapat cicis, kecewa lantas di koran menulis sadis. Punya pendapat lain. Waktu lihat itu kalender bugil, merasa diri munafik, bilang sama orang jijik, padahal hati bilang asyik. Apakah Pak Hakim dan Jaksa yang mengurus perkara juga munafik seperti saya? Mudah-mudahan ya tidak, tapi kalau iya sama, saya harap Bapak tidak kawin lagi. Coba Bapak perhatikan itu foto yang telanjang, bikin jijik sampai kita malas makan. Tetapi juga lumayan, bisa dibikin cadangan buat hiburan kalau bini halangan. Kalau Bapak tak percaya, buktikan saja sendiri, yang mati saja bisa berdiri lagi. Daripada ke tabib atau berobat ke dokter, mendingan lihat kalender, pasti seger. Hei para foto model, jangan kepalam tanggung, jadilah saja kalian bom seks. Pacari itu om-om kaya yang suka main gila, suguhkan seks, lantas lempar bom. Daripada dipotret dibayar 100 ribu, duit dikit nama bau. Buat para foto model, maaf jika aku kasar, habisnya kalian juga sih yang goblok. Pesan saya sebagai seorang pemabok yang sebel pada semua pihak. Hei foto model goblok, hei tukang foto goblok, kalian semua goblok, cuma aku penonton yang tidak goblok. Hei foto model goblok, hei tukang foto goblok, kalian semua goblok, aku yang mabuk jadi ikut goblok.